الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan pelajaran kita pada syarah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang disampaikan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala. Namun sebelum dilanjutkan, man yadhkur lana faedah, siapa yang menyebutkan faedah untuk kita di malam hari ini? Yang bisa menyebutkan faedah untuk kita di malam hari ini, faedah pelajaran kita sebelumnya, نعم تفضل ابو مجاهد احسنت seseorang diikuti karena kebenaran dan bukanlah kebenaran afwan seseorang itu diikuti karena kebenaran bukan kebenaran itu yang ditakar dengan orang dengan para lelaki. Nah, enam faedah lain, bid'ah itu titik-titik-titik kekufuran. Farid, bid'ah itu terambil dari kekufuran. Taib, labas, bid'ah itu terambil dari kekufuran, ya. Ahsan. Atau bahasa lain dari para ulama, rahimahumullah. Naam, isyam. Perantara kepada, mengantarkan kepada kekufuran. Atau bahasa Arabnya siapa yang tahu? Bid'ah itu titik-titik kekufuran. Kita sebutkan faedah dari para ulama sebelumnya. Reza. Di luar dari kitab faedahnya. Naam. Adnan. Bid'ah itu titik-titik kekufuran. Mustaqah itu di kitab. Mustaqah. Naam. Al-bid'atu baridul kufri. Barid, ra-nya panjang. Ra berkasrah. Kemudian setelahnya ya sukun. Baridul kufri. Kalau barid apa? Dingin. Kalau barid pos. Ya. Pos, pengantar, perantara. Naam. Makanya kantor pos apa bahasa Arabnya? Maktabul barid. Kantor pos. Naam. Baik. Kita lanjutkan. Kita sampai pada ucapan Syekh Rabi' hafizahullah taala, al-bid'atu mustaqqatun minal kufri wa ayilatun ilaihi. Bid'ah itu terambil dari kekufuran, bagian terambil dari kekufuran, wa ayilatun ilaihi, dan juga mengantarkan kepada kekufuran, mengantarkan kepada kekufuran. Nanti kita akan pelajari dari Syekh hafizahullah taala. Qala fakam min mubtadi'in jarrathu bid'atuhu ila al-kufri billahi wal ilhad fid din. Fakam min mubtadi'in, berapa banyak pelaku kebid'ahan, jarrathu bid'atuhu, yang diseret oleh kebid'ahannya, ilal kufri billah, menuju kepada kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diseret sampai kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ilhadi fid din, dan mengingkari, pengingkaran terhadap agama ini, menjadi ateisme, memiliki pemahaman ateisme, ingkar Tuhan, enggak beragama. Ya. Awalnya apa? Tidak memahami ayat sesuai pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Terus terseret-terseret, mengantarkan dia kepada kekufuran. Sebagaimana mereka kaum Jahmiyah yang bahkan dikafirkan oleh para ulama mereka. Kaum Jahmiyah ini mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini Jahmiyah, mengingkari nama-nama Allah maupun sifat-sifatnya, diingkari sama mereka. Allah enggak punya ini, Allah enggak punya itu, padahal dalam Al-Qur'an ada. Mereka memahami ayat, memahami dalil dengan akal fikiran mereka, dengan ilmu kalamnya. Ilmu kalam, ilmu mantik. Nam, yang kata seseorang yang merupakan tokoh ilmu kalam, ilmu mantik di zamannya, yang kemudian tersadar, ilmu kalam itu, kata dia di sebagian potongan baitnya, wa arwahuna fi wahdatin min jusumina, roh-roh kami dalam keadaan liar, padahal roh-roh tersebut dalam jasad kami, namun liar. Dan di akhir bait yang dinukilkan bahwasanya ilmu kalam itu tidak lain siwa min qila wa qala. Ilmu kalam itu tidak lain kecuali dari qila wa qala. Katanya ini botol ditafsirkan, botol itu benda yang begini, terbuat dari kaca. Panjang lebar, cuman masalah botol. Ini ilmu kalam. Dengan ilmu kalamnya ini, dia memahami apa? Agama, ayat, hadis. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia Maha Melihat, Maha Mendengar dan Maha Melihat. Ketika sampai pada potongan ayat laisa kamitslihi syai'un, berhenti sampai di situ mereka. Berarti Allah itu tidak sama dengan siapapun. Sehingga Allah enggak boleh memiliki sifat mendengar. Allah enggak boleh memiliki sifat melihat. Allah enggak boleh memiliki sifat ini, itu. Karena kenapa? Kata mereka, kalau kita menetapkan itu, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Faham belum sampai di sini? Sehingga apa? Allah itu As-Sami' dalam ayatnya disebutkan As-Sami' maha melihat, maha mendengar. Nah, tapi ia tidak mendengar. Maha melihat, tapi enggak melihat. Sampai terus seperti itu. Intinya Allah enggak punya sifat apapun. Karena kalau punya sifat sama seperti makhluknya. Sehingga Jahmiyah ini disebutkan beribadah kepada yang ma'dum. Beribadah kepada sesuatu yang tidak ada sebenarnya. Ya. Dibilang punya tangan, mereka bilang gak punya tangan. Dibilang punya mata, gak punya mata. Terus apa? Sama seperti orang dikatakan pohon kurma. Pohon kurma itu apa? Ya, sesuatu yang gak ada batangnya, gak ada daunnya, gak ada buahnya, gak ada akarnya. Terus apa? Gak ada berarti. Ya. Mereka ini mau mensucikan Allah, namun dengan cara apa? Menghapus nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Akhirnya apa? Kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Awalnya apa? Salah memahami apa? Ayat, hadis, dalil. Terus digiring sama hawa nafsunya, digiring sama akalnya, sampai dia kufur. Dan bahkan orang yang seperti mereka ini dengan pentolannya yang bernama Jahm bin Sofwan, dikatakan Jahm bin Sofwan ini pada akhirnya seperti orang linglung, gila. Karena tidak bersandar kepada Alkitab wassunnah, ya, di mana Al-Qur'an maupun sunnah mengajarkan kita untuk berpemahaman dengan pemahamannya salaf. Nah, kembali kepada kitab. Fakam min mubtadi'in jarrathu bid'atuhu ila al-kufri billahi wal ilhad fi ad-din. Bahkan kekufurannya melebihi syirik, melebihi kesyirikan. Makanya Allah mengatakan dalam sebuah ayat, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Surat apa ini? Yang sudah hafal 30 juz atau yang sudah sekian puluh juz. Fadhal, surat apa? Surat apa, Abdurrahman? Naam. Dimuraja'ah lagi ya. Naam. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Habitha? Naam. Suratnya saja. Naam. Baik, labas. Kita lanjutkan. Qul, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, innama harrama rabbiyal fawahisha, sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Ini kata para ulama tingkatan-tingkatan dosa. Ya. Tingkatan-tingkatan dosa. Dari yang paling bawahnya sampai paling atasnya, paling besarnya. Innama harrama rabbiyal fawahisha, mengharamkan perbuatan-perbuatan fahish, fahisha, keji, yang tampak maupun yang tersembunyi. Wal itsma, perbuatan dosa. Wal baghya bighairil haq, perbuatan melampaui batas, zalim, tanpa ada hak padanya. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan perbuatan syirik dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan padanya kekuasaan padanya. Apakah sampai di situ Allah Subhanahu wa taala perbuatan syirik paling tinggi? Setelahnya Allah mengatakan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu, dan engkau berucap atas nama Allah apa-apa yang tidak engkau ketahui. Berarti ini yang paling tinggi. Dosa paling besar. Berucap atas Allah apa yang tidak engkau ketahui. Kenapa? Dengan perbuatan ini orang bisa lebih kufur dibanding Fir'aun. Orang bisa lebih kufur dibanding Abu Jahal, musyrikin. Lihat Jahm bin Safwan. Karena apa? Berucap apa yang tidak ia ketahui. Mengedepankan akal. Nah, ini penting pelajaran buat kita untuk banyak-banyak apa? Ketika tidak mengetahui suatu perkara, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Jangan sungkan. Jangan malu. Karena enggak ada ruginya kita mengatakan wallahu a'lam ketika memang tidak mengetahuinya. Itu yang menyelamatkan umat ini. Ucapan wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Naam. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa, perbuatan syirik, dosa perbuatan syirik kepadanya, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang duna, Kata duna apa maknanya di sini? Dosa yang di bawahnya kesyirikan. Dosa yang di bawahnya kesyirikan. Allah mengampuni dosa fawahish, Allah ampuni dosa baghi, Allah ampuni dosa itsm. Allah tidak mengampuni dosa apa? Syirik kepadanya. Terlebih yang di atasnya. Namun Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Apa ada yang di atas kesyirikan? Dosa yang lebih parah dibanding kesyirikan. Ada apa enggak? Antum. Barusan dilewati. Apa? Apa dosanya? Baik. Berucap atas nama Allah apa yang tidak ia ketahui. Naam. Qala hafizahullahu ta'ala. Wa ma akhtara al-bid'ah. Betapa bahayanya bid'ah-bid'ah tersebut. Qala wa mu'dhamun nari min mustasghari asyarar. Dan mayoritas neraka itu dari kejelekan-kejelekan yang dianggap kecil. Dari kejelekan-kejelekan yang dianggap kecil. Qala wal bid'atu tabda'u saghirah wa tanmu wa takbaru hatta qad tasilu ila al-kufri billahi wal 'iyadzu billah. Bid'ah itu dimulai dari yang kecil, berkembang, tambah besar, sampai bid'ah itu pada tingkatan kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ya, pemahaman liberalisme, pemahaman ini dan itu, yang mengatakan bahwasanya seluruh yang di alam semesta ini adalah Allah. Na'udzubillah. Ketemu anjing Allah. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah ya amma yasifun. Apa sebabnya? Al-jahl. Kebodohan. Berucap atas Allah apa yang tidak ia ketahui. Pemahaman hululiyah, pemahaman wahdatul wujud, pemahaman bahwasanya Allah menyatu dengan alam semesta ini, Allah menyatu dengan makhluk-makhluknya. Dapat orang, ketemu orang ini adalah apa? Allah. Ini ketemu makhluk ini lagi seperti itu. Karena kenapa? Mereka berkeyakinan bahwasanya yang di alam semesta ini adalah Allah. Nas'alullah as-salamah. Memahami ayat maupun hadis tanpa pemahaman sahabat. Menyatu sebagaimana pemahaman kaum Nasrani bahwasanya Allah menyatu kepada Isa, kepada ibundanya Maryam alaihissalam, atau pemahaman wahdatul wujud tadi. Kalau hululiyah, dua zat yang bergabung, ini hululiyah. Tapi kalau wahdatul wujud, udah, siapapun dia itu adalah Allah. Jadi kalau hululiyah bergabung, Nah, ini betapa bahayanya kebid'ahan tersebut. Wal iyadzu billah. Qala fa katsirun min ahli al-bid'ah saru rawafidha ghulat. Betapa banyak dari ahli bid'ah itu yang menjadi orang-orang rafidah, bahkan rafidahnya ghulat, ekstrim. Rafidah ekstrim. Yukafiruna ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dikafirkan, Umar dikafirkan, bahkan seluruh para sahabat dikafirkan kecuali segelintir mereka. Ali bin Abi Thalib atau Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dan sedikit dari yang lainnya. Bagaimana bid'ah rafidah yang ekstrim ini? Artinya bagaimana bisa sampai ke situ? Apakah langsung menjadi seperti itu? Ekstrim, rafidah ekstrim. Kata beliau hafizahullah, bada'at tashayyu'u bihubbi aliyyin wa ahlil bait. Awalnya apa? Ditanamkan pemahaman tashayyu' ke si'ah-si'ahan. Ya, tashayyu' masih belum mencapai ke si'ah itu sendiri. Ke si'ah-si'ahan. Di antaranya apa ke si'ah-si'ahan tadi? Mencintai Ali dan Ahlul Bait. Mengutamakan Ali dibandingkan khalifah yang lainnya. Oh, Ali ini seharusnya yang pertama. Atau Ali ini lebih utama dibanding Umar dan Abu Bakar. Seharusnya dia yang pertama jadi khalifah. Ini tasyayyu'. Atau Ali ini lebih utama dibanding Utsman radhiyallahu an. Ini sudah ada kesyiah-syiahannya. Mencintai Ahlul Bait. Qala thumma jarrahum asy-syaitanu ila adawati ash-shahabah. Kemudian diseret oleh syaitan untuk membenci sahabat. Diseret. Karena sudah berkeyakinan seharusnya Ali begini, seharusnya Ali lebih utama dibanding si fulan. Oh, berarti ini mengambil haknya Ali ini. Abu Bakar, Umar ini mengambil haknya Ali. Diajari untuk memusuhi siapa? Sahabat. Ali terzalimi. Dan seterusnya. Thumma jarrahum ila takfiri sahabah wa la'nihim man ta'ni fihim. Kemudian dikirim lagi sampai mengkafirkan sahabat, melaknat, mencela. Dipahami runtutannya, deretannya dari awalnya mencintai Ahlul Bait sampai memusuhi sahabat dan sampai mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum. Naam. Ini rafidah ghulat. Qala was-sufiyyah. Berikutnya kaum sufi. Ini diantara contoh yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Wasufiyatu bada'ad dalalu fihim bihubbil awliya. Kaum sufiyah, kesesatan mereka, penyimpangan mereka bermula dari apa? Mencintai para wali. Oh, cinta orang-orang soleh, cinta wali, cinta ini. Nah, tanpa dasar ilmu kecintaannya. Wajarrahum dzalika ila ibadatil awliya. Diseretlah karena kesempatan syaitan di situ, memanfaatkan kecintaan mereka kepada para wali tersebut, diseret sama syaitan untuk beribadah kepada para wali-wali tersebut. Sebagaimana mungkin antum telah pelajari ya, sebagaimana syaitan menyeret awal penyimpangan umat manusia, kesyirikan mereka. Ya. Awalnya apa? Ada 5 orang soleh. Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Wafat. Datang syaitan. Lagi sedih ini orang-orang tersebut. Karena apa? Saking cintanya kepada orang-orang soleh tersebut. 5 orang ini betul-betul soleh memang. Betul-betul soleh. Bukan dianggap soleh. Nah. Datang syaitan. Kalian buat gambar dan tempel di tempat ibadah kalian. Agar apa? Kalian lebih khusyuk ibadahnya. Terus dibuatlah gambar Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Udah berjalan seperti itu, di kesempatan berikutnya syaitan datang lagi. Kurang ini kayaknya. Coba sih dibuatkan patung yang berbentuk seperti mereka. Lebih khusyuk nanti kalian. Karena kalau berbentuk patung itu mirip dengan orangnya. Kalau masih foto masih gambar. Ini patung. Dibuatkan apa? Hal yang mirip dengan orang yang kalian cintai tersebut. Nah. Awalnya beribadah di samping patung. Berlalulah amat. Fatala alaihimul amat. Berlalulah masa yang panjang dari mereka. Nah, generasi berganti. Sampailah mereka-mereka yang tidak mengetahui sejarah adanya patung ini. Datang syaitan. Hai kalian. Nah, sesungguhnya bapak-bapak kalian dahulu beribadah kepada patung ini. Semenjak itulah terjadinya dan menyebarnya kesyirikan di muka bumi. Dan Allah utus Nabiullah Nuh alaihi salam. Diseret untuk beribadah kepada para wali. Wataqdisihim, mensucikan mereka. Walghuluwi fihim, diseret juga untuk berbuat ghulu pada mereka. Bahkan wa'tiqadi annahum ya'lamuna al-ghaiba wa yatasarrafuna fil kaun. Bahkan diseret sampai berkeyakinan bahwa orang-orang soleh tersebut mengetahui perkara gaib dan mengatur keadaan di alam semesta ini. Pernah belajar? Iya. Kitab Tauhid atau Usulul Tsalatsah atau Sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisah mereka yang berbuat ghulu kepada orang-orang saleh. Kaifa haula'i indahum sabr? Apakah mereka yang seperti ini punya kesabaran? Yang kelihatannya zuhud, iya. Yang kelihatannya pakai pakaian-pakaian sederhana, sufi, ya, dari kata suf, artinya kain wol di zaman itu, yang menunjukkan kezuhudan mereka. Mereka ini orang-orang zuhud, meninggalkan dunia. Apakah mereka ini orang-orang yang bersabar? Kata Syekh Rabi' hafizahullah, ma'indahum habasun linufusihim. Mereka ini enggak punya sikap untuk menahan jiwa-jiwa mereka. Artinya apa? Bukan orang-orang yang bersabar. Ma indahum mawaqif as-sabirin. Mereka ini tidak memiliki mauqif. Apa mauqif itu? Perilaku orang-orang yang bersabar. Tijahal ahwa'i wasyahawat, ketika menghadapi hawa nafsu dan syahwat. Iya. Enggak sabar mereka menghadapi apa? Hawa nafsu dan syahwat. Qala fa idza faqada al-'abdu malakat as-sabri fil mayadin allati yatatallabu fiha as-sabru istaula 'alaihi syaitan wan hazam. Ketika seorang hamba itu sudah kehilangan kemampuan untuk bersabarnya di medan-medan yang penuh dengan ujian tersebut, yang diharapkan dan dituntut padanya kesabaran, maka mereka-mereka yang sudah kehilangan kesabaran ini akan dikalahkan oleh syaitan dan dikuasai. Caranya bagaimana untuk bisa bersabar? Belajar. Adanya ketidaktahuan, kejahilan itu mengurangi kesabaran seseorang, seorang hamba. Hazamahu syaitan, dikalahkan sama syaitan. Wa hazamahu hawa, syarra hazimah. Dan dicarut-marutkan, diporak-porandakan sama syaitan dan hawa nafsunya. Dikalahkan oleh mereka. Syarra hazimah, dengan sejelek-jelek kekalahan. Wa sara 'abdan dzalilan asiran biyadis syaitan wal hawa wan nafs. Jadilah hamba tersebut orang yang rendah. Seorang tawanan di tangan syaitan dan hawa nafsunya. Ya miskin, kasihan orang seperti ini. Ditawan sama syaitan, tunduk rendah di hadapan syaitan. Naam. Kita lanjutkan sedikit. Wa in samada wa sabara ala ta'atillah wa ala ma yurdhihi wa indal kawarith wal masa'ib wa tijaha ash-shahawati wal ma'asi intasara nasran mudhaffaran ala a'da'ih. Namun sebaliknya, ketika dia melawan, bersabar di atas ketaatan kepada Allah azza wa jalla dan di atas perkara-perkara yang membuat Allah ridha, begitu pula bersabar dalam keadaan kawarith, percobaan, ujian, menghadapi syahwat, maksiat, intasara, dia akan menang. Intasara nasran mudhaffaran ala a'da'ih. Dia akan menang dengan sebuah pertolongan yang sangat besar terhadap lawan-lawannya nanti. Baik lawan yang enggak kelihatan ataupun lawan yang kelihatan. Lawan melawan hawa nafsunya dan syaitannya, ataukah melawan pasukan kaum musyrikin. Dia akan menang dengan kemenangan yang besar. Beliau masih berkata beberapa keterangan beliau dan arahan beliau yang kita insyaallah akan bahas pada pertemuan berikutnya biiznillahi taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah pelajaran kita di malam hari ini. Lebih kurangnya ana mohon maaf wa astaghfirullah wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.